pembahasan masdar ejaan pertama bagi yang mengatakan pecahan adalah fi'il, tapi bagi yang mengatakan pecahan adalah masdar, maka dia jamid. Dia adalah jamid. Dan masdar ini ada bangunan-bangunan kiasinya. Perhatikan baik-baik, masdar semuanya punya bangunan kiasi. Perhatikan, bukan hanya sulati, bukan hanya rubai, umasi, sudasi, semuanya. Siapa mengatakan masdar sulati adalah simai, salah menyelisih apa yang dikatakan oleh ulama bahasa. Karena yang kita tahu selama ini, kadang sebelum baca buku Arab, kadang banyak orang mengatakan masdar sulati simai, harus lihat kamus. Ternyata itu salah. Dijelaskan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya dan banyak ulama bahasa dari ahli bahasa menjelaskan. Ya. Qala alimta anna abadiyat al-fi'li thulathiyah wa ruba'iyah wa khumasiyah wa sudasiyah wa li kulli bina'in minha masdar. Kamu antum telah tahu bahwa bangunan fi'il itu ada thulathi. Paling sedikit ini. Ada ruba'i, ada khumasi, ada sudasiyah. Paham kan? Ini telah alhamdulillah kita pelajari di bab pertama. Wa li kulli bina'in minha masdar. Untuk setiap bangunan dari fi'il itu, sulasi, rubai, kumasi, sudasi, ada apa? Masdarnya. Ada masdarnya. Sekarang kita belum mulai. Masadiru as-sulati. Masdar sulati. Qataqaddama anna lil madi as-sulati salasat auzan. Kalau lewat, bahwasanya untuk madi tulasi ada tiga wazan. Ya kan? Madinya ada tiga wazan. Apa itu dulu? Fa'ala bifatil a'in. Fa'ala bifatil a'innya. Fa'ala. Wa'ikunu muta'adiyat ka dorobah. Walazimat ka ku'ada. Ini fa'ala bisa lazim, bisa muta'adi. Nah, bisa muta'adi, bisa lazim. Muta'adi seperti dorobah. Bersambungkan dengan domir sebagai tandanya dorobahu. Tangan kan itu tanda fi'il muta'addi. Sudah saya sampaikan di kitab dasar dulu. Diminta walaziman bisa lazim kaku ada, tidak ada domirnya. Wa fa'ila dua di kasril a'in. Fa'ila di kasru a'innya. Wa ikunu muta'addi yang aido. Bisa juga dia muta'addi. Kafahima ad-darsa. Seperti fahima ad-darsa, dia paham pelajaran. Walazimah bisa juga lazim karodiyah, seperti rodiyah, ya, yaitu diterangkan di buku-buku sebelumnya. Di buku sebelumnya kalau bermakna rito, maka dia lah lazim. Wafa'ula bidomil a'in, yang terakhir fa'ula dengan didoma a'innya. Walayguru illa laziman, kalau ini tidak akan ada kecuali pasti apa? Lazim. Jadi fa'ula pasti lazim. Jelas ini? Nah, sekarang itu hanya sekedar diulang yang telah lewat. Paham ini? Nah, sekarang fa'amma fa'ala bifatih. Adapun fa'ala dengan difathah wa fa'ila bilkasri dengan bilkasro al-muta'addiyan, yang muta'addi fa'kiyasu masdariha. Perhatikan, ini yang digaris bawahi. Mana kias masdarnya, artinya masdar tulati saudara kiasi. Tangga ini, hati-hati, banyak kesalahan ini. Ini harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Karena banyak kesalahan. Sebab kesalahannya, karena kita terbatas pada buku Indo. Misalnya seperti Amfila Tasrifiyah, memang itu tidak ada penjelasan masdar. Dan selalu dibilang hafal masdar. Selalu suruh kita hafal wazan. Fa'ala yakulu fa'alan. Ketika ada menyelisih fa'alan seperti kharaja yakhruju khurujan. Oh, berarti simai. Paham kesalahannya? Tidak baca buku yang dikarang oleh ulama bahasa. Itu sebab kesalahan. Jelas ini kan? Iya. Maka siapa yang biasa karang buku di atas kaidah itu, maka dia akan bangun di atas kesalahannya. Terbangun di atas kesalahan yang ada sebelumnya. Jadi kalau kita karang sesuai dengan ulama bahasa, insya Allah itu aman. Iya, walaupun agak aneh sedikit, karena menyelisih kebiasaan turun-temurun. Nih ya, dari ego turun ke salafi. Ya, itu kan tidak bagus. Iya, itu turun-temurunnya tidak bagus. Iya kan? Jadi sekarang masternya kias. Apa itu? Pak, lun. Ini baru pas. Jadi tidak selamanya Pak Ana, Pak Lun. Pak Lan. Tapi lihat dulu, kalau mau ta'adi, Pak Lan. Tangan, difatin pas sukun. Dan difatin kemudian sukun. Ini kapan pun itu. Dan kita sudah tahu kan, mana yang mau ta'adi, mana yang lazim. Jadi misalnya, kota lah. Kalau kau tahu lazim, mau ta'adi, pasti kot lan. Doroba, dorban. Fathah, fathan. Mana'a, man'an. Pasti begini. Jelas kan? Iya? Seperti sami'a, yang fa'ila. Fa'ila lazim, muta'adi. Sami'a, sam'an. Paham gak ini? Jelas ini? Demikian pula yang lainnya. Kadoroba, dorban, rodda, roddan. Rodda, roddada. Roddan, rodda. Sukunnya fa'alan. Fahima fahaman amina amnan illa indallal awwal ala hirqah ala hirqah fakiyasuhu fi'alah bikasri awwalihi fi'alah kalfiyatah walhiyatah. Masya Allah, ini ya bermanfaat sekali, kecuali kalau yang pertama yaitu fa'ala. Walaupun dia muta'abdi, tapi kalau dia menunjukkan atas hirbah keahlian, kalau menunjukkan atas hirbah, ini sudah lebih tajam daripada buku mifta. Karena buku mifta saya belum ada saya kesulitan, karena memang katanya sedikit. Paham gak ini? Jadi, asalnya fa'ala, kalau muta'abdi, fa'ala. Kecuali menunjukkan atas hirbah, apa di hirbah keahlian, maka kiasnya fi'ala, bukan fa'ala. Tapi apa? Fi'alah. Bikasri awali, bikasri awalnya. Karena kadang datang fa'alah. Ini fi'alah. Seperti khiyato, menjahit. Menjahit, kan hirba, keahlian menjahit. Wal hiyakah. Apa hiyakah? Hah? Memortir. Temortir? Hah? Kau ya? Pokoknya keahlian, dia fi'alah. Seharusnya khoyton. Paham ya? Ya? Itu seharusnya. Tapi di sini semuanya fi'alah, kalau keahlian. Ini saja yang dikecualikan. Ini nanti membantu kita kalau keluar. Seharusnya kalau mau ta'ati fa'alah. Kok bisa keluar? Ah, ini keahlian. Ini apa? Keahlian. Jelas ini? Seperti tukang kayu, kan najaro. Seharusnya kan najron, jadinya apa? Nijar. Dibahami, keahlian. Dibahami, iya? Tukang batu. Hajaro. Hajar tukang batu, betul itu. Hajar batu. Kalau tukang batu, nggak tahu apa masalah tukang batu. Iya. Jelas, jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa amma fa'ila bi kasril ain, adapun fa'ila yang di kasro ainnya al-qasir. Al-qasir maksudnya al-lazim. Belum mulai dulu kan tadi fa'ala fa'ila muta'addi fa'alan. Fa'ala fa'ila muta'addi fa'alan. Sekarang fa'ila dulu. Kan dia lebih sedikit. Fa'ila kalau dia qasir, apa dia qasir? Lazim, nama lainnya. Nama lainnya. Fa masdaruhul qiyasi, perhatikan itu. Tidak ada orang bilang si Malik. Dan coba-coba salah. Maka masdarnya yang qiyasi fa'al. Fa'al. Jadi, fa'ila malah masdarnya kalau dia lazim fa'alan. Nah, fa'alan bi fathatain dengan di fathah kedua-duanya. Seperti fariha farohan jadi jawan shallah shalalan. Jelasin. Tanya jadi fa'al. Godiba godoban. Godiba godoban. Apa lagi? Hazina hazanan. Yang penting mutlak lagi. Hazina hazalan. Hah? Apa lagi? Apa saudara? Amiro amaron. Kan ada dikasih dulu ifil lazimnya ini fa'ilah menunjukkan atas suka, senang, penuh, kosong. Nah, ya, betul gak? Sudah dikasih? Itu kan kalau yang lazimnya, maka wazannya fa'al. Fa'al. Jelas satu ini? Alhamdulillah. Iya. Kemudian kata beliau, illa kecuali indal al-hirfah, sama tadi, al-wilayah, kecuali menunjukkan atas keahlian atau kekuasaan. Fakiyasuhu fi'ala, berarti mirip ya, mirip dengan fa'ala ya. Iya, yang lazimnya tapi, kalau tadi kan mut'adinya enggak? Tadi kalau fa'ala, ya mut'adinya saja, ya, fa'ilan enggak? Enggak masuk. Kalau ini, mutak lazim dia fa'ilah. Kalau dia menunjukkan atas khirfah berarti fi'al. Berarti bisa untuk katakan nanti kalau keahlian mau dia fa'al atau fa'ilah lazim. Ya kalau fa'ilah, kalau fa'ala ya kan yang muta'ad, muta'addi, maka dia wazannya apa? Fi'alah. Berarti sama saja. Selalu itu kalau keahlian, kekuasaan bermakna ya berwazan fi'alah dikasri fa'al. Kawaliya 'alaihim wilayah. Seperti dia berkuasa atas mereka, wilayah. Paham ini? Wilayah fi'alah. Audalla ala laul. Masya Allah. Atau kecuali fa'ilah yang menunjukkan atas warna. Tahu warna? Warna termasuk lazim atau mutadi? Di fa'ilah. Lah? Lazim. Apa wazannya? Fakiyasu fu'lah. Masya Allah. Maka kiasnya fu'lah. Sebenarnya. Hamirah. Humrah. Sofiro, sukro, khodiro, khudro, apa lagi, bayido, bayido, buido, tapi karena setelahnya ya dia dikasro, bido, asalnya buido, jelas kalau dia warna, pula, ini yang sebenarnya ini kias, wajahnya pasti begitu, tidak keluar. Kiasi. Ini masya Allah. Seperti hamirah umrah. Au kana ilajan. Wa wasfuhu ala fa'il. Fakiyatuhu al fa'ul. Bidommil fa. Ka'ajib al-wab al-uzuban. Atau menunjukkan ilajan. Sesuatu yang berubah. Ya. Sesuatu yang berhak bergerak. Ya. Seperti yang dia bilang wasfu ala fa'il, tapi syaratnya lagi harus sifatnya, maksudnya isim fa'ilnya di atas apa? Fa'il. Karena masalahnya kata fa'ilah, isim fa'ilnya itu banyak. Ada af'al, ada fa'al, ada fa'lun. Tahu kan? Ada af'al, harus isim fa'ilnya di atas apa macam? Fa'il. Kalau tidak seperti itu, maka tidak. Maka kiasnya fu'ul bidomil fa'al, bidomil fa'alnya. Fu'ul. Seperti azifal waktu uzuban. Azifaya azaku uzuban. Kodima minas sabar. Kuduman. Tak? Kodima, karena isi fa'alnya kodim. Amin. Maka mazanya apa? Kudum. Su'idah bis sulam. Naik ke tangga. Wadarot, tangga juga su'udan. Jelas ini. Padahal dia fa'ilah. Padahal dia apa? Fa'ilah. Tapi wazannya apa wazan? Fu'ul. So'idah yas'adu su'ul. Kodimaya pedamu? Kudum. Jelas ini? Ini dikecualikan. Wa'amma fa'ala bifathi bilfathi al-lazim. Adapun fa'ala dengan di fathah, kemudian dia lazim. Dengan di fathah, kemudian dia lazim. Apa yang terjadi? Fakiyatu masdaruhu fu'ul. Hah? Ini tadi, beda dengan tadi ya. Sama bahasanya, tapi kan beda cirinya. Beda tempatnya. Kalau ini pokoknya kalau ada fa'ala lazim, kalau tadi fa'ila, kalau ini fa'ala. Kalau dia lazim, fu'ul. Jangan ragu. Seperti khuruja, aku bilang apa? Khuruja. Jalasa. Paham gak ini? Itu sudah pasti, tidak perlu dibilang simai. Kalau simai, berarti kita membebankan murid harus lihat kamus. Paham? Itu keharusan kalau kita bilang apa? Simai, karena simai sekarang tidak bisa dengar dari orang Arab. Tinggal cara kedua, yaitu lihat di kamus. Paham kan? Sementara yang benarnya bukan simai. Tapi apa? Kiasi. Ini kesalahan harus diperbaiki. Antum kalau mengajar, jangan ulangi itu kesalahan. Karena itu menyelisih ahli bahasa. Tahu kan? Saya pikir tahu ini, tidak pernah lagi saya ulang. Ya, walaupun abangnya orang bilang simai, ya, tidak. Pokoknya ini yang benarnya. Karena ini, kalau kita baca buku Arab, semuanya seperti itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ini Masya Allah. Ya, seperti sini, kok ada qu'ud, jalasa julus, nahadha nuhud. Kemudian kata beliau, ma lam ta'tallu ainuhu. Selama tidak muqtal ainnya. Maksudnya selama bukan fi'il ajwa. Paham ini? Selama bukan fi'il ajwa. Masanya nanti aku akan proses begini. Qala, kok tidak kuhul? Tapi qaul, padahal lah, lazim. Gimana ini? Nah, ini dikecualikan itu saudara. Itu fi'il ajwa. Iya? Wa illa fayakunu ala fa'al bi fathin fa kasr bi fathin fa sukun. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak, iya, kalau dia muqtal ainnya, kalau tidak sahih ainnya, maksudnya kalau dia muqtal, maka dia fa'al di fathah kemudian sukun. Kasair au fi'al, atau bisa juga fi'al kasiyam, ya kan? Jadi anime sauma yasumu sauma siaman, boleh dua, karena boleh fa'lun, boleh apa? Fi'al. Koma yakumu kau kiam, kan begitu? Jelas ini? Ya kan? Tambah ini. Sama yang kita bilang sona yasunu sona sianu. Jelas kan? Jelas ini? Ini sudah kiasi. Itu sudah kiasi. Au fi'ala. Nah, boleh juga fi'ala ditambahkan apa? Tak marbutoh di ujungnya. Boleh? Ka niyahah. Naha ya nu niyahatan pakai tak marbuto. Ini wa ma lam yadul ala imtina, selama dia tidak menunjukkan atas imtina. Selama kata itu tidak menunjukkan atas makna imtina, tidak mau, enggan. Paham? Kalau maknanya menunjukkan makna imtina, tidak mau, enggan, maka lain masdarnya. Wa illa, karena kalau tidak seperti itu, faqiyatu masdarihi fi'al, maka kias masdarnya fi'al. Seperti aba. Aba artinya apa? Tidak mau. Maka masdarnya apa? Bukan ubu. Bukan. Bukan pula abian. Bukan. Tapi apa? Iba'an. Karena dia maknanya imtina. Wanafaro nifaro. Sama dengan nafaro. Apa artinya nafaro ini? Apa artinya nafaro? Lari. Itu kenapa dia lari? Tidak mau. Mau disunat, lari Abdul Rahman dulu. Nah itu namanya, apa masdarnya? Nitaron. Paham apa? Betul. Betul sih? Iya. Iya. Ini wazannya. Wajamaha jimahan sama. Apa kok? Ibakon. Semua ini maknanya lari. Cuma ada lari dari karena takut, ada lari karena mau lari, melarikan diri. Seperti apa kok? Ini kan lari dari tuannya. Khusus makna budak. Budak kalau lari dari tuannya namanya apa kok? Masdarnya ibaqon. Masdarnya ibaqon. Au ala taqallubin, atau menunjukkan makna taqallub, sesuatu yang berbolak-balik mendidih semuanya, wazannya beda, wazannya beda. Famasdaru faqiyas masdari fa'alan, maka kias masdarnya adalah apa? Fa'alan, fa'alan. Seperti di fathah dan di fathah seluruhnya. Kajala, anak sudah kasih antum dulunya di mita, sudah kan? Seperti jala, jawalan, sudah kasih dulu ya. Ini kecuali masalah yang keluar dari masdar af, jawalan, wakola. Kalau jawala apa? Jala apa? Berkeliling. Tahu? No? Jawula. Iya, yeah, dikatakan oleh jemaah JK. Iya. Yeah. Jemaah Ko. Iya. Yeah. Mana? Mubang? Kenapa pernah saya lihat hari ini? Ada dia kan? Tidak ada? Hah? Ada? Tidak ada? Gimana dia? Apa nak bikin? Salam pula. Salam sekali. Kartu kuning pertama. Bisa-bisa pulang kampung itu nanti. Jadi jala berkeliling. Ini kan takhalub namanya, berbolak-balik. Jala, jawalan. Gola, bukan bahasa buton ini. Bahasa buton, gola, gula. Iya, ini bahasa Arab. Gola, mendidih. Iya, mendidih. Iya, golayanan, iya, selesai. Awalada, atau kalau dia menunjukkan atas penyakit, kalau dia menunjukkan atas apa? Penyakit, iya, sama beda masdarnya. Fakiyatu fual, semua kata menunjukkan penyakit itu masdarnya fual, fual. Seperti bidom dengan di doma, kamasha baknu musa. Seperti berjalan perutnya. Musya, apa berjalan perutnya? Maksudnya sakit perut. Melilit perutnya, sakit melilit. Bahasa Arab masdarnya musya. Paham enggak? Seperti sakit kepala bahasa Arabnya. Sudah, kan semua fu'al. Sakit flu. Zukam. Ya, sakit panas. Huma, paham betul? Pokoknya sakit-sakit itu, maknanya, bahasanya apa? Fu'al, jelas, Imran. Ya, kalau ngantuk-ngantuk, nah, nggak tahu. Baik, Imran? Iya, ini sakit-sakit saja. Sakit-sakit. Iya. Jelas, saudara ke Imran? Awalah sair, atau kalau dia menunjukkan atas perjalanan, perjalanan ini juga lain. Fakiyatuhu makikiyatnya fa'il. Karohala, dia melakukan rihlah. Paham ya? Dia melakukan apa? Rihlah. Masdarnya apa? Rohim. Paham? Zamala, zamir. Ini perjalanan. Aw ala saut, atau dia dikecualikan juga kalau menunjukkan atas suara. Kecuali kalau menunjukkan atas apa? Suara atau suara? Suara. Tahu suara? Suara orang, suara kambing, suara sapi, itu lain masdarnya. Apa masdarnya? Takiyatu al-fu'al. Maka kiatnya adalah fu'al, bidom. Dengan didoma, fu'al. Wal-fa'il, artinya dua. Boleh fu'al, boleh juga apa? Fa'il. Ka, soroko, surokon. Suara manusia. Awa, al-kalb, uwa'an. Awak suara anjing. Uwaan. Anjing bersuara uwaan. Begitu. Maksudnya suaranya anjing itu bahasa Arabnya apa? Masdarnya uwa. Sohala al-faros, suara kuda. Sohilan, suara kuda. Nahakon al-himar, nahikon, suara keledai. Suara keledai. Zahirul asad, zahirul, suara singa. Suara singa. Jelas ini? Selesai. Au ala hibah, au wilayah. Atau menunjukkan atas keahlian, kekuasaan. Fakiyatu masdarihi fi'alah. Berarti sama semua. Bang, jangan. Jadi berarti bisa aku pastikan fa'ala mutaaddi lazim. Kan yang mutaaddi sudah di atas tadi. Fa'ilah yang lazim semuanya kalau keahlian fi'ala. Makanya kebanyakan kalau keahlian fi'ala. Paham ini? Jadi semua keahlian kalau sudah jadi keahlian, ahli makan ikala. Paham ini? Ahli tidur niyamah. Pokoknya kalau sudah jadi apa ini? Ahlinya itu. Ya Iman? Alhamdulillah. Iya. Pokoknya sudah jadi ahlinya. Alhamdulillah. Iya. Sabar Imran. Begitu kalau punya guru seperti saya ini Imran. Seperti tajaroh, tijaroh. Aroma, alkom, iropa. Ini iropa ini orang yang ahli. Ahli nafak, dia bisa menebak orang ini anaknya ini dengan dia melihat. Namanya iropa. Iya. Ida takallam alaihim, kalau dia berbicara atas mereka. Saparo bainahum, ini saparo bainahum, siparo. Keahlian tahu siparo? Kedutaan. Itu kan keahlian. Nah, kedutaan yang ada di negeri, luar negeri misalnya, ya. Namanya siparo. Misalnya nanti suatu saat untuk kiamat, di mana pergi perbaharui, misalnya mati nanti paspornya, dibilang kesiparo. Paham kan? Kesiparo. Jelas ini semua ini ida aslaha. Kalau dia katanya memperbaikinya, kalau dia memperbaikinya. Jelas semua ini yang dikecualikan dari wazan asli. Wa amma fa'ula bidhommil ain faqiyasu masdaruhu fu'ula. Gampang. Adapun fa'ula dengan dhomma ainnya karena dia tidak perlu dirinci ini mutaaddi atau lazim karena pasti apa? Lazim. Maka masdarnya fu'ula. Kenapa sudah tahu? Orang sudah tahu kalau fa'ula pasti apa? Fu'ula. Kasu'uba asyai su'uba adubal ma'udubah. Wazan pertama, wazan kedua, wa fa'ala bifat dengan fatha. Kabalugo balago, fasuha fasoha, soroha soroha. Jelasin dua masdarnya fa'ula. Dengan ini selesai. Besok insyaallah kita akan melihat bagaimana kalau menyelisih itu. Paham kan? Alhamdulillah.